Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumiddin. Amma ba'dillah rahiman ya Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ke-33. Ya, kita merocah sebentar ya. Sudah belajar tentang hal dona, yaitu pengasuhan. Ah, sila izin atau izin enggak? Oh, jadat. Afan dat baru gabung. Okay. Rupan dat. Ya. Jelaskan apa itu haldonah. Haldonah adalah pengasuhan, Ustaz. Seperti apa? Ustaz, jelaskan lebih lanjut. Ya, dat. Tetap dat, ya. Jadi, haldonah itu adalah pengasuhan bagi yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dan mendidiknya dengan apa-apa yang bisa memberikan maslahat kepada dia. Baik. Cukup. Nurholis Sahid. Hadir, Ustaz. Sebutkan bentuk-bentuk pengasuhan kalau dari sisi muslim dan kafir dan hukumnya seperti apa. Kalau diasuh muslim, ya mengasuh kafir atau sebaliknya, bisa disebutkan. Baik, Ustaz. Kalau yang mengasuh, kalau si anak itu muslim atau orang gila itu muslim, maka hanya boleh diasuh oleh muslim, Ustaz. Kemudian kalau yang kafir boleh diasuh oleh muslim atau kafir. Kemudian kalau yang kafir mengasuh kafir. Kafir mengasuh kafir boleh, Ustaz. Boleh ya. Yang tidak boleh berapa bentuk berarti? Yang tidak boleh satu bentuk, Ustaz. Yaitu anaknya apa? Muslim atau yang gila muslim yang asuhnya kafir. Baik, Assalamualaikum. Iya, Bu. Muhammad Alvin. Muhammad Alvin. Ya, tidak connect. Alah Bahtiar Noviansyah. Hadir, Ustaz, hadir. Di antara syarat agar berhak mendapatkan pengasuhan adalah al-khulu min zaujin laisa lahu haqqun fil hadonah. Apa itu maksudnya? Laisa lahu haqqun. Lupa, Ustaz. Ya, lupa. Iya, Ustaz. Ya, itu di kitabnya ada kan? Iya, Ustaz. Kitabnya baru pulang, Ustaz. Memperbaikan. Oh, ya. Ya, ganti yang lain, ya. Nanti Arif Nuryanto, Al-Akh Arif Nuryanto. Naam, Ustaz. Baik, tafadhol. Mas'ud dari al-khulu min zawjin laisa lahu haqqun fil hadona, itu apa? Maksudnya seorang wanita bisa mengasuh mm-hmm. kalau dia tidak menikah dengan laki-laki yang laki-laki mm-hmm. yang laki-laki itu tidak punya hak pengasuhan terhadap mahdunnya. Mm-hmm. Meskipun kalau diizinkan? Kalau diizinkan bisa. Bisa. Kalau ridho, kalau diizinkan suaminya bisa enggak? Kalau ridho, ya menikah dengan laki-laki, laki-laki ini bukan golongan yang berhak mengasuh anak tersebut, maka semua tadi tidak punya pengasuhan. Tapi kalau laki-lakinya ridho, bisa enggak si suami tadi ridho? Tidak. Enggak usah. Berak. Jadi berak enggak kalau diridhoi sang suami tadi? Iya. Tidak. Berhak. Jadi Ustaz. Boleh. Enggak. Boleh. Boleh. Dari mana antum dapat keterangannya? Lam takun hadana lahu diwujud. Fauza wajat biman lam hakun fi hadana fala hadana tala wa in radiya az-zawj bidukhulil walad daruhu. Fala hadana talaha wa in radiya az-zawj. Berarti gimana? Meskipun ridho suaminya maka ditaklik ada? Baca taklik enggak? Taklik. Iya. Itu kan fa idza tazawwajat min nasin wa haqqan fala hadana fala hadana. Oh iya Ustaz, saya baca yang setelahnya. Berarti bagaimana? Iya, enggak bisa. Bisa enggak? Kalau diridhoi suami bisa dapat hak enggak? La hadana fala enggak bisa. Enggak bisa ya. Enggak bisa meskipun di diridhoi. Nah. Cukup. Oh, Ustaz. Ah, Sakti Putra. Ya, Ustaz. Sakti, ya. Contoh yaitu jinayat yang khotok itu seperti apa? Yang misal ada orang mau bunuh si sebut aja si Amr, terus misalkan ya ada kasus si Zaid ingin bunuh si Amr, lah terus ketika berjumpa Amr, dia sangka itu orangnya Amr, ternyata ketika ditembak karena dia ternyata si Khalid, dan seperti itu termasuk yang khotok. Salah sasaran ya? Enggak, dikiranya si Amr gitu yang mau ditembak tadi misalkan gitu. Terus ada bentuk yang lain apa? Ada dua kan? Bentuk yang kalau lain. Itu, kalau itu tadi kan bentuknya apa tadi? Yang salah sasaran kan? Yang tadi salah sasaran kan bentuknya itu apa? Itu bentuknya adalah dia memaksudkan apa? Memaksudkan muayyan gitu. Iya. Memaksudkan fi'il, iya, tapi memaksudkan. Tidak memaksudkan syakhs. Ya kan? Tidak memaksudkan syakhs. Terus yang bentuk kedua? Yang bentuk kedua. Yang khotok juga. Jadi yang bentuk pertama kan dia memaksudkan qasdul fi'li. Memang dia ingin membunuh, memaksudkan itu. Tapi yang tertembak Khalid misalnya. Berarti tidak memaksudkan Khalid. Ya, ini khotok. 6 yang tersebut. Yang satu ingat gak? Gak ingat tuh saat mana. Ya cukup. Terakhir Muhammad Afiq Gifari. Ya, sebutkan bentuk yang kedua. Afwan Sat, mungkin Anda lebih masuk bisa ulang soalnya. Oh ya. Yang jinayat ya, yang khotok. Ada amdun, ada sibu amdin, ada khotok. Yang khotok tadi sudah disebutkan sama Mas Sakti. Contohnya dia ingin menembak Amr terkena Khalid. Di bentuk pertama yaitu dia itu qasdul fi'li tapi tidak qasdu syakhs. Oh. Tapi ada bentuk satu lagi apa? Yang satu lagi yang dia termasuk, tidak memaksudkan fi'ilnya, Ustaz. Ya, tidak memaksudkan fi'il. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya dia kepleset kan? Ketimpa bayi-bayi, kemudian bayinya meninggal. Nah, itu bentuk kedua seperti itu ya. Assalamualaikum khairoh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah masuk dia tadi definisi sudah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala anwa'u diyat. Ya. Kita baca lagi. Nah, diyatu lughatan al-malu al-wajibu fil nafsi wa syar'an al-malu al-wajibu bil jinayati 'al-lahuri fi nafsin aw bima dunaha. Yaitu secara syariat harta yang wajib ya dikeluarkan dengan sebab melakukan jinayat. Jinayat dikenak, jinayat tersebut yang dikenakan pada apa? Seorang yang merdeka itu pada jiwanya atau selain atau di, selain jiwa. Dia tu azak anwa'u diyati macam-macam diyat. Dia tu zakar al-hur al-muslim bil amdi. Diyat untuk laki-laki merdeka. Membunuh laki-laki merdeka muslim. Kemudian fil amdi dia apa? Sengaja. Tadi sudah kita jelaskan ya, itu amdun, sibu amdin, kemudian khotok. Ya. Maka jika membunuh laki-laki merdeka muslim dan dia sengaja, diatnya adalah mi'atun minal ibil. Ya. Ini sama saja apakah yang membunuh adalah seorang laki-laki atau perempuan. Diatnya 100 unta. Nah ini dibagi 3. Maksudnya dibagi 3 bagi 3 jenis atau 3 kelompok. Yaitu salah sunnah jada'ah. Ya 100 ini dibagi menjadi 3 jenis unta gitu ya. Yaitu 30 jada'ah. Jada'ah unta umur berapa? 4 tahun ya. Kemudian salah sunnah hiqoh. Salah sunnah hiqoh. 30 hiqoh. Ya, umur 3 tahun. Kemudian arba'una 40 khalifah. Khalifah ini unta yang hamil. Ya, sehingga jumlahnya 30, 30, 60, tambah 40, 100. Rinciannya itu 30 jada'ah. 30 hiqoh, 40 khalifah. Halatan dibayarkan kontan tidak tertunda. Alal jani yang membayar adalah al jani pelaku kriminal, ya, pelakunya. Karena nanti ada yang akilah, ada yang al jani. Ini tadi sengaja, bukan yang sengaja. Wadiyatu syibhil amdi wal khotoi al waqi'i fil haram awil ashuril hurum au ala zi rahimi mahram. Itu diat untuk syibhul amdi, semi sengaja ya. Sebenarnya sudah kita jelaskan ya apa itu semi sengaja. yaitu memaksudkan apa perbuatan tersebut, yaitu dan personnya, tapi dengan sesuatu yang umumnya tidak bisa mewujudkan tujuan, saya membunuh atau yang lainnya. Namanya Shibu Al-Amdi. Dia itu Shibu Al-Amdi, wal khotok dan tidak sengaja al-waqi' bil haram, yang terjadi di tanah haram, yaitu haram Makkah. Kemudian yang jenis ketiga, masuk kategori golongan ini, kategori ini adalah terjadinya bil ashur al-hurum, di bulan-bulan haram, yaitu ya dilqodah ya dengan difathah qafnya, jadi lebih fasih. Kemudian dzil hijjah kasrah lebih fasih, muharram rajab, dzulqodah dzul hijjah muharram rajab, ketika terjadinya di bulan-bulan ini. Au ala dzi rahimi mahram, atau dikenakan pada dzi rahim mahram, yaitu kerabat yang mahram, ada hubungan kemahraman. Dan kemahraman di sini karena apa? Kekerabatan ya. Seperti ibunya, kemudian saudara perempuannya, dan bukan kemahraman karena persusuan atau pernikahan. Bukan pula kekerabatan yang tidak ada hubungan mahram. Misalnya sepupu. Jadi yang di sini adalah misalnya membunuh siapa? Kerabatnya yang ada hubungan mahram. Maka itu semua tadi, beberapa macam ini masuk kategori yang kedua. Ya. Kategori kedua ini mi'atun minal ibil kama zukiro, sama mi'atun minal ibil kama zukiro, sebagaimana perincian yang telah disebutkan di atas tadi, pembunuhan sengaja. Kama zukiro tadi ya 100, kemudian dibagi 3 tadi, 30 ikoh, 30 jaza'ah, 40 khalifah. Nah, bedanya apa? Lihat bedanya, ala aqil aqilatil jani. Ya, siapa yang bayar? Bukan pelakunya, tapi aqilah. Aqilah al jani. Aqilah itu adalah asobahnya. Asobahnya al jani. Asobah kecuali al-asal wal-furu. Di dalam bab warisan sudah kita bahas. Ya, asobah itu kan ada dari anak itu furu, kemudian ada usul ya bapak kakek, kemudian hawasinya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak saudara laki-laki sekandung ya, ini keponakan, kemudian anak saudara laki-laki sebapak, kemudian paman sekandung, paman sebapak, kemudian anak dari paman sekandung yaitu sepupu, dan anak dari paman sebapak. Nah, di sini sebutkan akilah itu adalah asobah kecuali asal dan buruk. Siapa yang bayarkan adalah akilatul jani. Nah, dia enggak mengerjakan kriminal tapi terkena. Sebagaimana dia ketika di bab waris, ya dia berhak mendapatkan ya, asobah warisan. Padahal dia juga tidak apa melakukan apa-apa. Ya, ini bisa dikatakan apa ada keseimbangan. Bedanya ini dengan yang pertama tadi ya, yang sengaja tadi. Kemudian mu'ajalatan fi salasi sinina, tertunda pembayarannya sampai 3 tahun. Di Munisalis syarat akilahnya ada 5, zukurah laki-laki, huriyah merdeka, taklif mukalaf, kemudian itifakuddin sama agamanya, kemudian adamul fakri, tidak fakir, tidak miskin. Mu'ajalatan fi salasi sini, nah ini tertunda sampai 3 tahun, berbeda dengan tadi, ketika di kategori pertama yang sengaja tadi, maka itu tidak tertunda. 3 tahun ini nanti setiap tahunnya diambil atau dibayarkan sepertiga diat. Tahun pertama sepertiga diat, tahun kedua sepertiga lagi, kemudian tahun ketiga sepertiga lagi. Ini maksud dari apa? Mu'ajalatan fi salasi sinin. Wadiyatu fil khata fi ghairi ma dzikra, yaitu diat jinayat yang tidak sengaja ya. Ya, selain yang disebut, yang telah disebutkan, karena tadi ada pula yang khotok tapi di tanah haram ya, kemudian pembunuhan khotok di bulan-bulan haram, atau mengenai apa kerabat yang mahram. Jadi kan khotok juga, tapi di tempat-tempat yang seperti itu menjadi berat, ya kan? Menjadi masuknya disamakan hukumnya seperti apa? Syibul amdi, dari sisi hukum diatnya ya, dari sisi hukum diatnya. Nah kalau khotoknya tidak sengaja itu bukan di tempat-tempat tadi, bukan di kondisi tadi, ini masuk diat tersendiri. Nah sekarang kita lihat bedanya. Wadiyatuhu fi al-khotoi fi ghairi ma'zukiro, yaitu mi'atun minal ibil sama 100. Tetapi bedanya, ini 100 ini rinciannya beda. Kalau yang guna tidak sengaja ini, 20 isruna jada'ah, ya. Kemudian jada'ah itu 4 tahun ya, 4 tahun. Wa isruna hiqoh, isruna hiqoh, ya. Hiqoh 3 tahun umurnya. Kemudian isruna binta labun, ya. 20 bintu labun, bintu labun berapa? 2 tahun. Wa isruna ibna labun, 20 ibnu labun. Kalau bintu itu betina, ibnu apa? Jantan. Wa isruna binta makhot, bintu makhot itu 1 tahun. Berarti dibagi 5, 20, 20, 20, 20, 5. Ya, perincian seperti ini. Alal akilah juga dikenakan pada akilah, bukan pada aljani. Jadi yang dikenakan pada aljani pelakunya adalah yang pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhannya semi sengaja dan atau pembunuhannya adalah tidak sengaja, maka yang bayar adalah akilah. Ya, bayar siapa? Akilah. Kemudian di sini mu'ajalatan fi salasi sinina. Mu'ajalatan fi salasi sinina. Tertunda pula sampai 3 tahun. Bedanya apa ya dengan sibul amdi? Bedanya adalah di untanya. Sama-sama 100 tapi jenis untanya yang dibedakan. Maka lebih berat yang sibul amdi karena di situ ada, kalau kita lihat itu ada yang khalifah, ya, unta yang hamil ini berat kan 40 ya. Itu berat di situ. Ya, termasuk berat di situ. Jadi bedanya di situ ya di untanya. Adapun siapa yang bayar sama. Kalau sibul amdi akilah juga sibul amdi yang bayar akilah. Kemudian khotok bayar juga akilah. Sibul amdi pembayaran tertunda 3 tahun, al khotok pembayaran juga tertunda 3 tahun ya. Nah, ini cuman bedanya di untanya tadi. Adapun kalau yang sengaja tadi sudah kita lihat itu berat semuanya dari sisi apanya, untanya itu berat ya. Kemudian dari sisi pembayarannya tidak boleh tertunda juga berat, dari sisi yang membayar ada aljani juga berat. Ini karena pembunuhan sengaja, ini diatnya paling berat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Wadiyatul Yahudi, Wadiyatul Yahudi wan Nasrani Al-Huri Az-Zakar. Ya. Dia Yahudi Nasrani ya. Kalau membunuh Yahudi atau Nasrani merdeka dan laki-laki sulusu diatil muslim al-huri al-zakar. Yaitu sepertiga diatnya muslim merdeka. Ya tadi 100 unta ini sepertiganya. Karena ini Yahudi Nasrani ya. Ya levelnya statusnya di bawah muslim. Ya, diatnya hanya sepertiganya saja. Yang dimaksud di sini ahlu kitab yang halal untuk dinikahi. Kalau nanti tidak halal untuk dinikahi, diatnya seperti majusi. Majusi nanti masih di bawahnya ya. Di levelnya kalau majusi bukan ahlu kitab, kafir yang bukan ahlu kitab. Ya nanti levelnya seperti penyembah berhala, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kemudian sulusu sudah jelas ya sulusu diatil muslim. Berarti jumlahnya berapa? Sepertiganya itu adalah 33. 30 kalau 100 sepertiganya kan 33. 33 unta plus sepertiga unta. Nah, itu 33 unta plus sepertiga unta. Kemudian diatul majusi wal wasani waz zindiqi wa nahwihim. Diat majusi, wasani, zindiq, wa nahwihim dan semisal mereka. Ya, yaitu kalau ini orang-orang kafir ya. Sulusu khumusi diatil muslim. Ya, sulusu khumusi diatil muslim. Sepertiga dari seperlimanya. Kemudian ya sulusu khumusi diatil muslim yaitu sepertiga seperlima diatul muslim kan 100 kalau khumusnya seperlimanya ada 20. Nah, 20 ini di sepertiga lagi. Namanya sulus khumus. Sehingga ketemunya 20 dibagi 3. Berarti berapa? 6. 6 unta plus berapa? 2/3 unta. Ya. 6 unta plus 2/3 unta. Wadiyatu unsa kulu sinfin nisfu diati zakari. Kalau untuk perempuan, bunuh perempuan ini tiap-tiap golongannya itu separuh dari laki-lakinya. Golongan muslim, kemudian kitabi, kemudian misal majusi. Ya. Sehingga kalau perempuannya muslimah, berarti separuhnya laki-laki muslim. Berarti separuhnya 150. Ya. Seperti itu. Sehingga nanti 50 nanti 15 hiqoh ya. 15 jada'ah, 20 khalifah untuk pembunuhan yang sengaja. Jadi separuh-separuhnya. Wa diatu arroqiki, diat untuk budak, qimatuhu. Kalau membunuh budak itu nilainya, harganya berapa? Ya, qimah. Meski seberapapun tinggi nilainya, itu dengan nilainya. Sama saja apakah nilainya ini nanti, misalnya nilainya melebihi diat laki-laki merdeka. Budak harganya lebih dari harga 100 ekor unta misalnya, karena dia budaknya punya keterampilan dan lain sebagainya, menjadi mahal. Tetap yang di anu adalah nilainya. Baik. Kemudian yang terakhir wal janin al huri, janin merdeka ya. Jika dia janin berpisah dan nampak mati meskipun dia berupa segumpal daging ada bentuknya. Dan nanti diinformasikan oleh ahli yang ahli di bidangnya, misal dokter kandungan atau bidan, bahwa itu adalah calon manusia. Maka wuroh. Mas Edi bayarnya adalah wuroh. Wuroh itu apa? Ya, wuroh itu adalah budak, ya, baik itu budak laki-laki atau budak perempuan yang sudah tamyiz. Ya, ini sudah apa? Tamyiz. Meskipun belum mencapai yaitu 7 tahun. Ya, dan disyaratkan huruf ini nilainya nanti yaitu 1/10 dari diat ibunya minimalnya. Kalau huruf tidak ada maka wajib diganti yaitu 5 unta. Tadi kan ini janin merdeka. Janin merdeka. Ya, kalau perempuan 1/10 dari diat ibunya. Jadi kan janin merdeka ini kalau membunuh janin merdeka, maka diatnya adalah buruh, yaitu budak. Ya, budak ini bagi laki-laki atau perempuan, sudah tamyiz meskipun belum umur 7 tahun. Dan nilainya minimal adalah 1/10 nilai ibu dari si siapa janin tersebut. Kan kalau perempuan merdeka kan 50. Ya kan? Tadi perempuan merdeka 50 diatnya, 50 ekor unta. Maka nilainya paling tidak adalah 1/10 dari 50. Berarti 5 ya. 5 ekor unta. Kalau enggak dapat iburoh, maka bayarnya dengan 5 ekor unta. Wal janin arokik usru qimati umihi. Kalau janinnya budak maka 1/10 dari nilai ibunya. Karena budak itu nilai ya, harga dari ibunya. Ya. Ya, nilainya ini beda-beda kan? Beda. Kalau tadi, kalau dia perempuan merdeka, jelas. Kemudian dia tuh matunan nafsi. Dia untuk yang selain jiwa, bukan pembunuhan. Dia tuh matunan nafsi min atrofin wa ma'anin wa juruhin. Dia karena kriminal selain pembunuhan, yaitu min atrof berupa bagian tubuh, ya, yaitu memotong bagian tubuh. Wa ma'anin itu fungsi-fungsi anggota badan, ya. Kemudian juruhin luka-luka. Kata beliau, kota kunu kadiyati nafsi. Ya, terkadang diat selain pembunuhan itu sama seperti diat pembunuhan, menghilangkan nafsu jiwa. Kata beliau, contohnya kama fi qat'il lisan, seperti memotong lidah. Memotong lidah, bagi orang bisa bicara meskipun dia tidak normal, ya. Tidak normal bicara seperti arot, alsak, ya. Itu sama seperti diat pembunuhan. Berarti 100 ekor unta. Kemudian sebelumnya atrof itu, atrof adalah ya tadi anggota-anggota badan, yaitu dua tangan, dua kaki, kemudian hidung, dua telinga, kemudian dua mata, kemudian kelopak mata, apa itu penutup, apa namanya itu, yang menutupi mata. Kemudian lisan, lidah, dua bibir, zakar, ya, kemaluan, kemudian dua buah pelir, gigi, ya. Kemudian dan yang lainnya, ya, beberapa itu yang dia masuk atrof. Kemudian kalau ma'ani, fungsi-fungsi itu fungsi bicara, mendengar, melihat, mencium, merasa, ya, kemudian berpikir, mengecap, mengunyah, jima, ya, itu macam-macam macam-macam fungsi. Kemudian luka itu juga ada macam-macam, setidaknya ada 11 macamnya. Nah, ya, kemudian yang sama seperti dia membunuh, menghilangkan jiwa, idhabul akli, menghilangkan akal. Jadi orang tidak bisa mikir, ya, jadikan orang gila misalnya. Demikian juga menghilangkan fungsi, tidak bisa bicara, kemudian penciuman, ya, pendengaran, ya, itu juga sama. Wa kasri sulbi al-mufawiti lil masyi awil jima', mematahkan, ya, tulang sulbi, rusuk, yang sehingga menyebabkan tidak bisa jalan atau jima'. Itu adalah sama dengan diat sempurna, ya. Meskipun nanti masih ada mandinya, ya. Kemudian zakarnya masih normal. Misal dengan itu memotong dua tangan juga dari pergelangan, itu juga diat sempurna. Kemudian memotong kedua kaki, dua-duanya, ya, dari ka'bain, dari dua mata kaki. Waqataku nunisfaha, terkadang selain pembunuhan itu separuhnya, kama fiqat ilyadi awirat rijli, memotong satu tangan dan satu atau satu kaki. Kalau dua tadi sama ya, 100 ekor unta sama dengan diat nafs. Kalau satu ini separuhnya. Misalnya juga memotong telinga dan pendengarannya. Juga satu mata dan penglihatannya. Wakotakunu sulu saha. Terkadang sepertiganya. Kama fil jafa jaifah. Sepertiga berarti tadi ya. Sepertiga dari 100. Sepertiga dari diat kamilah. Diat kamilah tadi 100 ekor unta. Seperti di ketika apa jaifah, kriminal jaifah, yaitu luka melukai sampai ke bagian dalam, bagian dalam yang untuk memproses yaitu makanan atau perobat-obatan pencernaan, atau luka yang sampai ke jalan menuju proses area pencernaan tersebut. Misalnya bagian dalam perut, kemudian dada, ya. Ini masuk di situ. Apa tadi? Sepertiganya. Kata musonif juga sepertiga lisan. Ya, atau sepertiga kalam. Karena kalam nanti kan ada huruf-huruf. Ya, ini kalau semuanya nggak bisa berarti total. Berarti nggak bisa bicara. Ada yang mungkin sepertiga huruf. Sepertiga dari total huruf yang ada. Wakotakunu, wakotakunu rubu'aha. Terkadang yaitu seperempatnya saja. Kama fijafnil a'in. Seperti di kelopak mata. Di kata musonif di ta'lik walaupun dia buta. Juga sama seperti seperempat lidah dan seperempat kalam. Kelopak mata satu. Ya, kelopak mata apa? Satu. Ini diatnya seperempat. Wakotakunu usruha usroha. Terkadang sepersepuluhnya. Berarti sepersepuluhnya berarti 10 ekor unta. Kafil isba' satu jari. Baik itu jari, misal jari tangan atau jari kaki. Satu jari 10 ekor unta. Nah, sepersepuluhnya. Wakotakunu nisfu usriha. Terkadang separuh dari sepersepuluh. Ya. Kama fi mudi hati roksi awil wajhi. Ya, jadi separuh dari 15 berarti ya. Sebagaimana di mudihah, mudihah di ros kepala atau di wajah. Ya, mudiha itu diantara jenis luka ya, jumlahnya ada 11. Ya, ini tidak bisa kita jelaskan satu-satu, ini waktunya nggak nyampe. Kalau yang mudiha itu di sini sebutkan yang ketujuh, al-mudiha. Yaitu luka yang sampai ke tulang, setelah sobeknya kulit. Ya. Setelah sobeknya kulit, misalnya terkena pisau atau senjata, kemudian lukanya itu tembus, kulitnya robek, kemudian sampai ke tulang. Ini namanya mudiha. Ya, ini mudiha ini nanti setengah dari 5 ekor. 5 ekor unta. Baik itu di ros atau di wajah. Babaru al-qasamatu al-qasamah haliful mudda'i bil qadli ala muayyanin. Sumpah dari al-mudda'i, orang yang mengklaim, menuduh bil qadli, tuduhan membunuh, ala muayyanin, kepada person tertentu. Ya, ini ada bentuk apa gambaran al-qasama. Ini sumpah dari pihak yang menuduh, menuduh seorang person melakukan pembunuhan. Ya. Jadi gambarannya dia itu ada seorang yang terbunuh, ya, di satu tempat yang kemudian pembunuhnya belum diketahui, ya, belum diketahui. Kemudian nanti di, ada indikasi si pembunuhnya adalah si fulan, ya, karena misalnya dia termasuk musuhnya, kemudian di kampung tersebut misalnya ada indikasi-indikasi lain, ya, dia jauh dari perkampungan kebanyakan masyarakat, ya, maka kemudian karena ada indikator-indikator itu, si wali yang terbunuh itu menuduh si fulan seorang, oh, ini adalah pembunuhnya. Kemudian nanti caranya dia bersumpah, ya, bersumpah. Bersumpah berapa kali? Sumpahnya adalah 50 kali. Al-qasamatu al-haliful mudda'i bil qatli 'ala mu'ayyanin. Secara bahasa qasama itu secara bahasa adalah walinya, wali terbunuh, bisa juga bermakna sumpah-sumpah yang di apa diucapkan, diambil dari kata al-qasam yaitu yamin. Tapi kalau secara syariat itu untuk sumpah saja, qasama itu dikhususkan untuk sumpah, yaitu haliful mudai, si mudai penuduh bersumpah itu 50 kali ibtidaan secara di awal, ya, itu dia dulu yang memulai bersumpah. Karena ada pembunuhan yang nanti dirinci pembunuhannya. Yaitu atas seorang yang sudah tertentu, person, jika nanti mudai bisa mendatangkan atau ada dalil, ya, ada dalil yang mendukung. Dan syaratnya tadi bahasanya harus dirinci, harus mufassal. Ya, dirinci, maka dirinci misalnya ini pembunuhnya sengaja atau tidak sengaja dan seterusnya. Kalau tidak dirinci tidak sah dakwaannya. Kemudian disebutkan tadi jadi mudda'a 'alai harus harus apa? Harus mu'ayyan. Misalnya menuduh Zaid. Zaid ini yang membunuh kerabat saya misalnya, seperti itu. Harus apa? Mu'ayyan. Hukmul qasamati, hukum qasama. Hukmul qasamati al-jawazu bi khamsati syurutin. Hukumnya di sini disebutkan jawaz. Jawaz dengan 5 syarat. Kaunuhu, yang pertama kaunul mudda'a qatlan, yaitu yang dituduhkan adalah kriminal pembunuhan. Yang dituduhkan adalah kriminal pembunuhan. Maka tidak bisa qasama ini selain kriminal pembunuhan, misalnya kriminal potong tangan, kemudian kriminal yang menghilangkan fungsi anggota tubuh, dia menjadi tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, atau menghilangkan harta, enggak masuk. Khusus untuk pembunuhan. Ya, kemudian syarat yang berikutnya, Ya, di catatan kaki bentuk dakwaan itu misalnya ad-da'i saya menuduh, mengklaim bahasanya fulan hadza ini telah membunuh yaitu maurisi, itu kerabatnya tadi, menjadi perwaliannya, hadza ini wahdahu. Itu kemudian disebutkan amdan atau khata. Kemudian dia mengatakan saya menuntut dia untuk qisas wajib atau diat dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Syarat yang kedua, kaunuhu mufasolan min amdin au syibhin au khata. Harus dirinci ini pembunuhannya pembunuhan sengaja atau semi sengaja atau tidak sengaja. Atau sendiri atau bareng-bareng. Atau bareng-bareng dengan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa ta'yinu al-mudda'a 'alaihi. Jadi sudah ya, mudah alaih harus ditakyin. Sehingga kalau tadi mengatakan pembunuhnya adalah salah satu dari mereka, nah itu enggak bisa teranggap. Arab yang keempat, wujudu lausin. Ai apa itu laus qarinatin li sidqil mudai. Ada laus yaitu qarinah apa? Indikator yang menunjukkan benarnya si penuduh. Kata musannif contohnya dia orang yang terbunuh ini berada di tempat yang terpisah dari daerah yang besar atau dia terpisah dari sekelompok orang, atau ada yang mengabarkan yaitu satu orang yang adil atau dua orang budak atau dua orang perempuan atau anak kecil atau orang fasik atau orang kufar. Nah, persaksiannya ini tidak terima tapi menjadi apa, bisa menjadi yaitu tadi apa, qarinah. Jadi apa? Qarinah. Misalnya di orang yang terbunuh ini di padang pasir ya, dia kemudian ada di sekitar situ, ada di dekat situ ada seorang laki-laki. Ya, pedangnya berlumuran darah. Nah, ini kan laus dia. Apa qarinah, ini dia yang bunuh. Walaupun tidak bisa dibuktikan ya, tapi itu qarinah. Atau ada jejak-jejak kaki ya. Dan seterusnya. Yang itu menunjukkan ada qarinah, tapi tidak bisa kita buktikan. Maka ini terpenuhi syarat. Ya, wujud laus ae qarinatin li sidqi al mudai. Sudah kita sebutkan contohnya itu. Wa an yalifa al mudai 50 yaminan. Si penuduh yaitu bersumpah 50 kali. meskipun mutafarikoh terpisah. Al-wajib minal bil qosama. Suatu yang diwajibkan dengan sebab adanya qosama. Al-wajibu bil qosama. Kalau qosamanya sah, maka wajib diat. Adiyatu alal muda'a alai fil amdi. Wa ala aqilatihi fi ghairihi. Maka wajib bayar diat. Ya, bagi muda alaih, yaitu yang si tertuduh. Fil amdi, yaitu jika tuduhannya adalah pembunuhan sengaja. Dan di sini tidak ada qisas ya, tidak ada apa qisas. Hanya diat saja, paling banter apa diat. Dan dia dikenakan kepada si pelaku kalau ini tuduhannya adalah pembunuhan sengaja. Wa ala aqilatihi bi ghairihi. Dan dikenakan pada aqilahnya kalau pembunuhannya selain yang sengaja. Yaitu pembunuhan khata' atau sibul amdi. Ya, kita masuk bab baru, hadu zina, hukuman had bagi pelaku zina. Maka disebutkan di sini hukuman had zina karena dosa zina ini termasuk dosa yang termasuk dosa yang besar setelah pembunuhan. Dan secara umum ini termasuk hukuman yang paling berat ya dalam hukuman had. Kalau kita perhatikan hukuman rajam itu hukuman yang berat. Ya, kalau kisos itu kan dia penderitaannya sebentar gitu ya. Ya, langsung mati. Jadi kalau hukuman rajam ini matinya berlahan-lahan dia merasakan derita sakit dulu. Walhatu lughatan al-man'u. Had secara bahasa adalah menghalangi. Karena had ini ya bisa menghalangi seorang untuk berbuat yaitu perbuatan keji. Terkadang juga digunakan untuk akhir dari sesuatu, ya batas, ya, atau ukuran. Wasyar'an secara syariat uqubatun muqaddaratun, hukuman yang telah ditetapkan, ya, wajabat zajran anirtika bi mayujibuha. Yaitu hukuman yang telah ditetapkan ukurannya, kadarnya. Kata musonib ditaklik, bahasanya asyari. Kita usunah telah menetapkan kadarnya, maka tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini had, ya. Beda dengan takzir. Kalau takzir, ini bukan had, ya. ini dia nanti apa? Tidak ada ketetapannya. Nanti berdasarkan kebijakan sang imam. Lalu apa? Takzir. Maka ini muqaddarah. Sehingga keluar dari ini yang takzir, nihat ya. Yang hukuman ini wajibat diwajibkan zajran dalam rangka memperingatkan atau membuat jera. Wajibat di sini wajib akan dikenakan pada pelaku kriminal. Agar membuat orang jera, mengambil pelajaran untuk meninggalkan yaitu sesuatu yang mewajibkan hukuman tersebut. Sehingga orang itu takut untuk melakukan sesuatu yang mewajib, bisa menjadikan, menyebabkan terkena adanya hukuman tersebut. Ya misalnya murtad, kemudian membunuh, motong, melukai, zina, liwat, ya, surbul muskir, dan seterusnya. Azina, azina wa ilaju al-mukallafi, ilaju al-mukallaf. Al-waldihi hasyafatahu, hasyafatahu ini yaitu mafulifi dari ilat. Yaitu zina itu perbuatan seorang mukallaf yang mukallafnya itu waldih. Ya, yang waldih yang jelas kelaminnya bukan khunsa muskil. Ya ilat memasukkan hasyafah yaitu kepala zakar al-asliyah yang asli. Al-mutasilah bersambung dengan tubuh orang tersebut. Au-kodroha atau seukuran dari hasyafah. Inda faqiha ketika dia punya hasyafah, enggak punya kepala zakar, maka sudah masuk seukuran kepala zakar. Kemudian masuk fifarjin wadihin. Fifarji yang wadih, yang jelas. Bukan khunsa muskil. Muharramin li'ainihi, yang haram secara zatnya. Binafsil amr li'ainihi binafsil amr, yaitu dalam kenyataannya. Mustahan toba'an, yang dia ada apa, mustahan syahwat secara umum ya, secara tabii, secara alaminya. Ma'al khuluwi anis subhah, dan tidak ada subhah. Definisinya panjang seperti ini, sehingga ini benar-benar dipersempit. Yang dimaksud zina di sini apa? Maka kalau tidak terpenuhi ini tadi, koit-koit yang banyak ini ya tidak masuk kategori apa? Zina. Kita lihat yang pertama, ilajul mukallaf. Ya, karena nanti konsekuensinya adalah hukuman hadnya beratnya. Sehingga ini harus benar-benar ditetapkan secara jelas. Zina itu seperti apa? Ilajul mukallaf. Mukallaf adalah balik berakal ya. Dan termasuk yaitu yang mabuk karena mutaadi, sudah pernah kita bahas yang mabuk yang mabuk karena kesalahan dia, memang sengaja minum khamar misalnya, kemudian zina, ini kena dia. Sehingga yang tidak terkena keluar dari kata mukallaf sobi, majnun. Maka meskipun mereka masukkan kepala zakar ya secara hakiki, tapi sebenarnya tidak ya. Secara hakiki sebenarnya malah tidak tidak termasuk apa zina. Meskipun bentuknya ya perbuatannya ya seperti itu sama, kan, tapi ini tidak. Kalau anak kecil enggak berarti ya. Al-waldihi, yang dia waldih. Keluar dari ini adalah khunsa muskil. Khunsa muskil belum jelas jenis kelaminnya, kemudian dia menjima orang lain. Nah ini enggak masuk. Enggak masuk zina. Karena nanti bisa jadi apa? Yaitu ternyata dia itu adalah perempuan misalnya. Berarti yang aktif itu yang kemaluan perempuan. Sehingga yang kemaluan laki-laki dimasukkan ke farji perempuan, ini enggak masuk zina. Karena itu alat tambahan. Ya, seperti itu maksudnya. Kemudian muharramin li'ainihi. Keluar dari ini adalah haram karena sementara, ya, karena sementara. Misalnya haid. Misal haid. Haid itu haram enggak? Haram untuk di jima. Tapi kemudian kalau di jima kena zina, masuk kategori zina enggak? Tidak. Ya, karena itu mahramnya li'aridin. Bukan misalnya seorang seorang suami menjima istrinya masih ke dalam keadaan haid atau dalam keadaan puasa atau ihram, maka ini tidak disebut zina. Kemudian fi nafsil amr, dalam kenyataannya. Jadi kenyataannya. Maksudnya bagaimana? Seandainya seseorang itu menjima, ya, mewate istrinya, tapi dia sangka itu ajnabi. Gitu. Jadi dia menjima perempuan, ini disangka dia ajnabi, bukan istrinya. Kemudian dia dijima, ya. Oh, ternyata istrinya. Ini zina enggak? Maka bukan zina. Karena apa? Realitanya dia adalah istrinya. Karena dia haram menurut zonnya haram. Tapi menurut pernyataan tidak haram. Termasuk haram, ya. Di sini termasuk apa? Haram. Tapi bukan zina. Ya, tadi karena farjinya tadi secara nafsul amr itu kenyataan. Realitnya bukan haram. Meskipun haram dari zonnya. Sehingga ini enggak boleh, ya. Ini dia secara zon saja seperti itu enggak boleh. Haram. Apalagi misalnya disengaja. Disengaja misalnya menjima istri tapi dia mohon maaf bayangkan yang lain gitu loh. Orang lain gitu. Maka di sini aja zon aja dia aja jadi secara haram secara zonnya. Kemudian mustahan tab'an, ya. Yaitu keluar dari ini wate jima mayit atau hewan. Maka secara tabi'i ini enggak ada syahwatnya. Maka bukan zina. Karena farji mereka berdua, ya. Siapa bahimah dan mayit ini, ya, secara normalnya fitrahnya itu bukan tidak ada syahwatnya, tidak menimbulkan syahwat. Meskipun ya itu haram dan termasuk dosa besar, ya, menjima mayit dan binatang. Kemudian ma'a khuluwi ani subhah, tidak ada subhat. Ya, kalau ada subhat berarti tidak masuk apa? Tidak masuk zina. Bagaimana kalau misalnya orang sudah tua atau sudah besar menjima anak kecil, ya? Atau misalnya yang perempuan sudah tua, kemudian laki-lakinya kecil. Ini kan enggak ada syahwat, tapi masuk zina. Karena meskipun di situ tidak ada syahwat, cara normalnya tidak ada syahwat, akan tapi yang dimaksud adalah secara asalnya itu dia ada syahwatnya. Itu dengan mayit sudah secara asalnya enggak ada, binatang juga demikian. Khulu al-khulu ani subhah, tidak ada sebab, misalnya keluar dari ini adalah wat'u subhah, dan namanya subhah fa'il, dan namanya misalnya subhah fa'il itu dia mewatak menjima ajnabiyah dikira istrinya. Nah, ini tidak bisa disifati haram atau halal. Ini menjima siapa? Ajnabiyah dikira istrinya. Ini subah fa'il. Atau subah torik, yaitu ada seorang alim, imam yang membolehkan seperti itu. Dan subah mahal itu menjima amah yang mustarokah dimiliki bersama. Hatu zina al-muhson, hukuman hatu zani al-muhson, hukuman had pezina yang orang melakukan zina dia muhson. Hatu zani al-muhson arajmu bihijarotin mu'tadilatin hatta yamuta. Dia ada nanti dia muhson sama guru muhson. Ya, hatuzan al-muhson, baik itu laki-laki atau perempuan, dirajam dengan batu-batu yang ukuran sedang, seukuran memenuhi telapak tangan. Bukan dengan kerikil-kerikil kecil, ya, sehingga nanti jadi lama, enggak mati-mati. Atau dengan yang besar sekali, sehingga langsung mati, tapi dengan yang sedengan tadi. Adapun hatu azani al-ghair al-muson, yang selain muson adalah mi'atu jaldah, yaitu 100 cambukan. Baik laki-laki atau perempuan, secara berturut-turut dengan cambuk, semisal cambuk atau tongkat yang sedengan, atau ujung baju, ujung kain, secara berturut-turut ya. Nah, kalau jadi wilak berturut-turut, mualah. Kalau misalnya dipisah-pisah, kalau rasa sakitnya masih berkelanjutan, maka tidak mengapa. Artinya tetap teranggap. Kalau misalnya dipisah-pisah, tapi rasa sakitnya masih berkelanjutan, maka itu tidak mengapa. Artinya tetap terhitung ya, dihitung. Kemudian jika hilang rasa sakitnya, maka jika yang sudah selesai tadi ada 50, maka tidak mengapa. Karena itu sudah tercapai. Yaitu hukuman had zina secara umum, yaitu untuk budak, budak kan separuhnya ya. Tapi kalau kurang dari 50, maka wajib mengulangi dari awal. Ya. Kalau yang sudah berlalu itu 50, maka enggak mengapa. Tapi kalau sudah, kalau kurang dari itu, maka ngulang dari awal hitungannya. Wa taghribu amin, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Tahun Hijriah, Komariah. Kemudian nanti dimulai dari awal safar. Dimulai dari awal safar, bukan dimulai dari sampainya dia di tempat pengasingan. Diasingkan di minimal sejauh jarak Qasar ya, sekitar 83 km. Wa tagribu amin ingkana balighon akilan huron. Jika orang yang berzina tadi balik, berakal dan hur. Merdeka. Wajibu, kemudian wanisfu, yaitu wajibu nisfu. Zalika ingkana balighon akilan rokikon. Ya. Maka separuh dari itu jika balik berakal tapi budak. Budak separuh dari orang merdeka. Orang merdeka dicambuk 100 kali, budak 50 kali. Wala hada ala sofi wal majnunin. Tidak ada hukuman had bagi sofi anak kecil dan majnun. Ya belum balik misalnya zina. Karena belum mukalaf ya. Al-muhson. Al-muhsonu huwa al-balighu. Al-aqilu al-huru al-ladhi ghayyaba hasyafatahu aw qadraha min maqtu'iha ala bulughihi wa aqlihi wa huriyatihi dikubulin fi nikahin sahihin. Nah ini maksud dari muhson itu apa? Tadi kan kalau orang yang berzina tadi muhson dirajam. Kalau ya, apa tidak muhson ya maka dicambuk dan diasingkan. Nah, yang muhson itu apa? Wa al-balighu. Yang pertama balik akil berakal al-qur merdeka aladhi yang goyaba menghilangkan masukan asyafatu kepala zakarnya semuanya atau kodru atau seukurannya jika kepala zakarnya hilang enggak ada dan ketika dia melakukan watak ini masukan kepala zakar tadi yaitu hala buluhi ketika dia sudah balik dan berakal dan merdeka. Masuk ke mana? Kubul. Ke kubul ya. Kelamin depan, kelamin. Fi nikahin sahihin. Yaitu dalam apa itu bingkai pernikahan yang sah. Bismillah, Afan terputus tadi. Ya, tadi kalau dia anak kecil, gila atau budak, dia tidak teranggap muhson, meskipun memasukkan hasabahnya di kubul dan dalam bingkai nikah yang sah. Kemudian keluar dari koid kubul, kalau dimasukkannya ke selain kubul, meskipun di dubur. Sehingga kalau di dubur, apalagi di lubang-lubang yang lain, itu tidak termasuk kategori zina. Kemudian keluar dari qaid nikah sahih ini, yaitu misalnya milkul yamin, dia mewatek dalam keadaan sebagai milkul yamin budak atau karena syubhah atau nikah yang fasid, maka ini tidak menjadi muhson, maksudnya dia tidak menjadi muhson dengan itu, karena ini menjelaskan tentang kapan dia disebut muhson. Adapun tambahan, kalau liwat di Munisali sebutkan liwat itu seperti laid, orang yang melakukan liwat seperti hukuman zina. Itu dia watak di dubur, meskipun dubur perempuan, yaitu perempuan selain istrinya. Tetapi kalau dubur perempuannya itu adalah istrinya, dubur perempuannya itu perempuannya adalah istrinya, maka ini dia tidak ada hukuman had, akan tapi berdosa. Dan dia tidak menjadi orang yang yaitu keluar dari orang yang bisa menjaga kehormatannya. Jadi kalau untuk liwat itu sama dengan hukuman zina, sebenarnya perincian tadi. Adapun maf'ulnya yang liwat ya, yang dia dimasuki, maf'ulnya objeknya itu dicambuk, yaitu dicambuk dan diasingkan setahun meskipun dia muhson. Jadi yang dikenai perincian itu adalah pelakunya yang memasukkan. Adapun kalau selain watak, misalnya dia melakukan apa pertumbuhan bertumbuh dengan perempuan di selain farji, maka hukumnya takzir, hukumnya apa? Takzir. Lanjutkan atau cukup ini? Kira dihidupkan dulu ya, dihidupkan kamera dulu. Tolong dihidupkan kameranya. Kameranya. Iya, ini tadi terputus ya, mohon maaf. Ini juga chatnya ini punya anak juga hilang. Tinggal. Ya, ini ada minta pengulangan untuk. Ya, liwat tadi hukumnya sama seperti hukuman zina. Tapi yang dirinci itu adalah yang apa? Fa'il itu yang memasukkan zakarnya ke dubur orang lain, gitu ya. Maksudnya yang punya zakar itu fa'ilnya. Kalau maf'ulnya yang duburnya dimasukin, itu dia hukumnya cuman dicambuk dan diasingkan setahun meskipun dia muhson. Jadi tidak ada apa rincian seperti zina, tidak rajam. Syarat akilah tadi zukuroh, ya, laki-laki, kemudian huriyah merdeka, taklif mukalaf, kemudian itifakuddin sama agama, kemudian tidak fakir. Bagaimana cara si penuduh yang bersumpah tadi bab Qosamah mengetahui apakah si pembunuh melakukan dengan sengaja atau khotok? Ya, dia dengan laus tadi. Dan lausnya tadi kan macam-macam ya. Ada yang dia misalnya ada gambarnya dia bawa pedang. Nah, seperti kan bawa pedang sudah berlumuran darah. Kemudian nah ini berarti amdun ya. Atau ada indikator-indikator yang lain yang menunjukkan nanti dia kotok. Nah, seperti itu. Kan bisa dilihat dari indikator-indikator itu. Kemudian nanti si mudai harus menyebutkan ya seperti itu. Kalau khotok ya misalnya ya, mungkin dia tidak ada hubungan permusuhan, kemudian dia bisa jadi lewat di situ sedang menembak apa dan lain sebagainya, kemudian bisa terkena itu gitu loh. Ini kan bisa dari korinah tadi, gitu ya. Allah alam bisawab. Saya bisa ditutup kameranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas partisipasinya yang bersedia membuka kamera juga karena untuk mengontrol bersama ya. Karena sebagian kadang juga tidak dibuka kameranya, kita nggak tahu apakah rusak atau memang apa. Karena yang izin kameranya rusak hanya beberapa saja ya. Ya semoga bisa semuanya bisa apa istiqomah untuk bisa stand by di tempat dan fokus. Karena ini pelajaran bukan pelajaran yang ringan ya. Kondisi daurah itu kan bentuk daurah itu harus apa? Benar-benar konsentrasi ya. Nanti ketinggalan 3 nanti sudah numpuk seperti itu ya. Ketinggalan pemahaman nanti nambah lagi seperti itu dengan waktu yang sempit. Sehingga harus benar-benar sebenarnya harus benar-benar full ya kalau daurah itu, kalau ketinggalan itu akan repot. Bisa bisa usul semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.